Mitra bisnis, jika kita kembali mengingat proses demokrasi di Indonesia yang berawal dari tahun 1998 lalu hingga saat ini, tanpa terasa sudah berjalan hingga 14 tahun. Memang banyak perubahan terjadi dalam sisi ekonomi dan kebebasan masyarakat mengungkapkan isi hati dan pemikirannya dalam konteks bernegara. Bahkan sudah sangat terbuka untuk mengkritik ketidaksesuaian pandangan terhadap pemerintah yang berkuasa. Namun makin terbuka fasilitas demokrasi, masyarakat semakin tidak sabar akan terjadinya perubahan terhadap kenyamanan hidup mereka yang seharusnya bisa dipenuhi oleh negara. Untuk membahas soal tersebut, saya sudah tersambung dengan ekonom UI Khatib Basri. Mas Khatib, menurut Anda sejauh mana perubahan yang terjadi di era reformasi ini dibandingkan era sebelumnya? Ya, sebelum saya jawab pertanyaan itu, saya sih tetap optimis dengan Indonesia, karena gini, kita suka lupa dengan sejarah yang barusan gitu. Ambil contoh ya, orang bicara mengenai ada istilahnya rindu Orde Baru gitu ya, misalnya. Orang rindu Orde Baru. Orang lupa bahwa di Orde Baru itu 97 itu zamannya Pak Harto loh, itu rupiah 16.000 ya, bukan zamannya pemerintahan lain. Itu pemerintahan dia yang bikin kita di dalam krisis. Jadi kalau orang kemudian bilang bahwa zaman Soeharto jauh lebih baik, yang mana pertanyaannya? Ini yang kadang-kadang orang suka lupa. Nah, kalau kita lihat, kenapa menurut saya ini penting sekali melihat di dalam konteks sejarah. Orang selalu bicara mengenai bahwa reformasi ini gagal, bahwa dulu lebih. Saya nggak sepakat dengan itu. Karena gini, kalau kita mungkin mau buka lagi sejarah kita, mau lagi belajar apa yang terjadi di 98, itu praktis orang nggak punya harapan banyak mengenai negeri ini. Kita bicara di 98 itu mengenai kemungkinan terjadinya balkanisasi. Jadi Indonesia, Republik Indonesia itu pecah. Aceh sendiri, Papua sendiri, daerah-daerah itu pecah. Begitu banyak analisis yang mengatakan bahwa Republik Indonesia itu nggak akan eksis karena terjadinya balkanisasi. Maka orang kemudian bicara mengenai Slavia waktu itu ya, perbandingannya dengan Indonesia. Makanya disebut sebagai balkanisasi, Balkan. Bahwa Indonesia hampir semua analisa itu terbukti salah. Kemudian kita bicara lagi mengenai negeri ini nggak siap kalau dilakukan pemilu langsung. Karena masyarakatnya itu nggak educated, nggak apa. Sehingga semua orang bilang kalau dibuat pemilu langsung ini pertumpahan darah. Bahkan dibilang waktu itu pemilu 99 itu dilakukan karena 98 situasinya hancur-hancuran. Nggak mungkin ini siap pemilu dalam waktu setahun dilakukan. Yang terjadi kalau Anda lihat 99, 2004, 2009, nggak banyak terjadi friksi itu pertumpahan darah. Bahkan kalau Anda lihat pemilihan presiden langsung 2004 dan 2009, korbannya saya nggak tahu, mungkin lebih banyak karena kecelakaan lalu lintas ketimbang antara pendukung. Kemudian orang bicara mengenai, saya nggak bisa membayangkan di 98, zaman Pak Harto, di mana menteri bisa ditangkap tuh, pejabat-pejabat bisa masuk penjara karena korupsi. Saya nggak bisa membayangkan bahwa itu terjadi gitu. Saya nggak bisa membayangkan bahwa kita bisa ngobrol seperti ini di telepon. Demikian Khatib Basri, saya Gery Sadewa.